cinta tertulis di lembar kisah. Namun kau hilang untuk menjauh, pergi dan meninggalkan cerita. Cinta bersama denganmu. Maaf jika kau terluka. Saat aku memilih dirimu, ku sesali semua salahku yang tak pernah meninggalkan dia. Air mata ku simpan di sana. Jika ku ingat tentang dirimu, mendua aku tak mampu mengikat cinta bersama denganmu. Maaf jika kau terluka. Jalan yang tak bernestapa. Jika kau